Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam, masih dalam bab-bab jual beli, dan terkhusus bab atau pasal terkait riba. Kita akan baca hadis yang ke-272, al-hadithu tsani wa sab'un ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-272 sesuai cetakan ini, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhainya, qala, beliau mengatakan, ja'a Bilalun ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bilal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin barniyin, dengan membawa kurma jenis barni. Ya, ini nama kurma, ya. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, kepada Bilal, min aina hadha? Dari mana kurma ini? Qala Bilal, kana indana tamrun radi, fabi'tu minhu sa'aini bi sa'in. Liyat'aman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bilal menjawab, kami punya kurma yang tidak bagus, yakni kualitas yang kurang bagus. Radi. Fabi'tu minhu bisa'in. Maka saya tukar dari kurma yang tidak bagus tadi dengan yang bagus, yakni sa'aini bisa'in. Dua sa' dengan ditukar dengan satu sa' itu ukuran zakat fitrah, ya kan, jadi 2,5 kilo kurang lebih, atau 4 kali apa mud itu dengan 2 tangan ini, satu cakupan 2 tangan ini, 1 mud 4 kali berarti 1 sa'. Nah, Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, saya tukar kurma yang tidak bagus itu 2 sa' dengan 1 sa'. Lihat aman Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa makan dari kurma yang bagus itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat itu, Allah, ya. Wah, ini suatu kata dalam bahasa Arab, mungkin kalau kita kurang lebih mengatakan wah, artinya bukan nanu ya, bukan wah mewah, tapi wah kok begitu, nah, ada semacam kecewa dikit lah, atau tawajjuh kalau bahasa Arabnya, itu merasa nggak enak kok begitu, ya. Wah, kok begitu? Kurang lebih maknanya begitu. Ainur riba. Ainur riba. Ini yang namanya riba. Ini yang namanya riba. La taf'al. Jangan kamu lakukan itu. Walakin idza aradta an tashtariya. Tapi kalau engkau ingin membeli, yakni membeli yang bagus tadi, fabi' at-tamr bi bai'in akhar. Maka belilah kurma itu dengan pembelian yang lain. Atau juallah kurma tadi dengan penjualan yang lain dulu, tsumma ishtari, kemudian belilah kurma yang bagus itu, ya. Yeah. Nah, ini salah satu hadis dalam bab kita, bab riba, ya. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengannya. Intinya kita ulangi sedikit ya, biar nyambung lagi. Bahwa di sana ada 6 jenis barang, ya kan? Ada emas 1, 2 perak, 3 kurma, 4 garam, 5 gandum bur, 6 gandum syair, ya istilahnya gitu, jenis gandumnya. Ya, ada 6 barang ini. Bila 6 barang ini ditukar dengan yang sejenisnya, maka harus apa? Kontan dan sama timbangannya. Tidak ditukar sesama jenis. Ya. Kalau ditukar beda jenis, boleh beda timbangan, tapi harus kontan. Ya. Nah, kalau beda timbangan, ini namanya riba. Itu yang disebut riba. Disebutnya riba apa? Fadl. Riba fadl. Riba karena kelebihan timbangan pada salah satunya. Kalau tidak kontan disebut riba nasiah. Riba karena jeda waktu. Ya. Salah satunya tidak tunai. Nah, itu penjelasan yang kemarin kita jelaskan. Nah, di sini pada hadis yang kita baca ini disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa suatu saat Bilal radhiyallahu an datang kepada Nabi dengan membawa kurma barni. Barni ini jenis kurma yang bagus ya. Dan ini salah satu dari kurma-kurma yang di Madinah. Kalau kita selama ini kenal kurma ajwah ya. Ya mungkin kita anggap wah itu yang bagus sekali. Namun di sini ada kurma lain yang mungkin kita belum banyak kenal. Ini barni. Barni ini juga ada keutamaannya khusus dari hadis Nabi SAW. Ya mungkin orang-orang kita belum banyak tahu ya. Jadi masih jarang yang beli kurma barni ini masih jarang. Ya. Nah, nanti kalau ada yang ke sana bisa cari. Ya. Kurma barni ini kata Nabi SAW, la da'a fihi, tidak ada penyakitnya. Jadi kalau kurma biasa mungkin yang penyakit gula barangkali masih khawatir. Kalau barni insya Allah gak apa-apa. Gak ada penyakitnya. Nah, ini kurma barni. Ya tentunya itu ada yang jenis kering, ada yang jenis basah. Yang paling nikmat yang masih basah, ya kan? Nah, itu namanya kurma barni yang itu termasuk kualitas bagus. Nah, Nabi SAW ketika itu datang Bilal ya. Maaf, Bilal datang kepada Nabi SAW dengan membawa kurma barni ini. Nabi mengatakan, "Min aina hadha?" Dari mana kurma ini? Ya. Nabi bertanya karena mungkin beliau juga taunya punya yang bukan itu. Punya yang kualitasnya biasa atau bahkan rodi tidak bagus. Maka Bilal pun menjawab, ini yang kami punya itu yang tidak bagus ya Rasulullah. lalu kami tukar dengan yang bagus. Yang tidak bagus 2 sok, ditukar dengan yang bagus 1 sok. Ya. Apa tujuannya? Oh, tujuannya bagus. Supaya diberikan kepada Nabi yang bagus itu. Supaya Nabi makan kurma yang bagus. Tujuannya baik, ya kan? Tapi kalau salah ya tetap salah. Makanya segala sesuatu tidak cukup dengan niat baik. Harus caranya juga baik. Nah, di sini ketika Nabi diberikan kurma tersebut, tapi ternyata Bilal radhiyallahu anhu melakukan cara tersebut yang itu keliru dalam hal jual beli dan itu riba, maka Nabi langsung mengatakan Allah Allah. Ya. Ya. Ya, maknanya tadi ya, ah, kok begitu, kurang lebih begini. Atau waduh kok seperti ini. Nah, itu kalau bahasa kita. Ainur riba, ainur riba. Ini yang namanya riba. Ini yang namanya riba. Nah, riba apa? Riba fadl. Jadi walaupun secara kualitas beda, kalau sama-sama kurma harus timbangannya sama kalau ditukar. Ya, dan harus sama-sama kontan. Nah, ini kontannya sudah. Kontannya sudah. Berarti lepas daripada riba nasiah. Tapi timbangannya tidak sama. Nah, ini masih masuk dalam riba fadl. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan. Artinya di sini berarti Bilal radhiyallahu an mungkin ketika itu belum paham, ya kan? Ya, belum tahu. Ya, yang seperti ini secara khusus, maka Nabi menerangkan bahwa ini termasuk riba, lalu beliau beri petunjuk bagaimana caranya kalau mau menukar. Ya, caranya adalah pertama la taf'al, jangan kamu lakukan itu, tapi lakin idza anta aratta an tashtariya, kalau kamu ingin membeli, jadi fabi' at-tamr bi bai'in akhar, jual dulu yang ini dengan jual beli lain, transaksi lain. Ini yang kurma tidak bagus ini kamu jual dulu saja. Jual ke orang, ya. Bukan ditukar langsung dengan kurma juga. Jual dengan uang. Ya kan? Kalau dulu dirham misalnya. Ini saya punya 2 sok. Silakan dibeli berapa dirham. Setelah dapat uang, baru beli kurma yang bagus. Tumashtari. Kemudian belilah kurma yang bagus. Ya. Begitu caranya, ya. Nah, ini tuntunan syariat, ya. Ini tuntunan syariat. Barangkali kalau orang main akal-akalan, aduh, ini kok jadi ribet. Enggak ribet lah. Mudah juga yang seperti itu. Ya. Yang jelas ini tuntunan syariat yang di sana tentu ada hikmah-hikmah. Sebagian hikmah mungkin bisa kita pahami, sebagiannya mungkin belum bisa dipahami oleh kita, namun kita yakin Allah Maha bijaksana dalam syariatnya. Ya, sehingga tuntunan syariat ini kita laksanakan, ya. Kalau mau menukar yang seperti itu jangan langsung. Kalau mau bebas dari riba, jual dulu. Nah, begitu pula di samping kurma, mungkin yang lain, ya. Kita ambil faedah juga dari sini, misalnya emas dengan emas, kita mau tukar, kok ternyata beda timbangannya, sudah jual dulu emas kita. Dapat uang, baru beli. Ya. Gandum dengan gandum juga. Jual dulu yang kita punya, baru kita beli. Ya. Jangan langsung gandum kita tukar dengan gandum, ya, karena tadi beda apa kualitas lalu beda timbangan, jangan. Ya, kalau mau langsung ya tadi syaratnya boleh, tapi timbangannya sama dan waktunya harus juga sama-sama kontan. Ya. Nah, di sini juga mungkin perlu saya tambahkan ya. Dari enam yang kita sebutkan tadi, ini kan kurma salah satunya ya. Dan tadi kita sudah sebutkan apabila beda jenis maka boleh beda ukuran ya. Misalnya kurma dengan garam. Ya boleh beda ukuran jelas ya, masa kurma mau disamakan dengan garam. Sehingga kurma misalnya 1 kilo, garamnya 3 kilo, 5 kilo, boleh saja. Karena ini sudah beda jenis. Namun di sini harus apa? Kontan. Ya. Begitu pula emas dengan perak. Jelas boleh beda timbangannya juga. Boleh. Tapi juga harus kontan. Nah, kemudian di sini sebagian ulama menjelaskan dari enam ini bisa kita klasifikasikan dalam pembagian besar menjadi dua. Satu, golongan emas dan perak. Dua, golongan yang lain. Gandum, apa, garam, dan kurma itu. Ini dua golongan besar. Ya. Nah, kalau antara dua golongan besar ini ada transaksi, di sini boleh beda timbangan dan boleh tidak kontan. Ya. Jadi misalnya saya mau beli ya dengan uang dirham, kalau dulu dirham kan perak, ya kan? Dengan uang dirham saya mau beli gandum. Nah, ini di sini bebas. Ya, terkait ukuran jelas bebas, terkait waktu juga bebas di sini. Mau beli misalnya kurma dengan dinar. Dinar itu emas dulu ya. Ya. Nah, ini kan golongan 1 dengan golongan 2 ya. Ini juga bebas. Jelas ukurannya beda, boleh juga tidak langsung kontan dua-duanya. Ya, ini sebagian ulama atau sebagian kitab menjelaskan seperti itu. Jadi mungkin ini tambahan dari keterangan tadi ya. Kalau beda jenis tapi dari dua golongan ini yang berbeda ini boleh seperti itu. Adapun beda jenis tapi pada golongan yang sama, emas dengan perak, ini kan satu golongan. Walaupun beda jenis, maka harus kontan walaupun beda timbangan. Kurma dengan gandum ini golongan 2, sama-sama golongan 2. Boleh beda timbangan tapi harus kontan. Nah, kalau antara golongan 1 dan 2 boleh dua-duanya bebas, boleh beda timbangan dan boleh tidak kontan. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya kita baca hadis yang ke-273. Wa an Abi Al-Minhal qala sa'altu Al-Bara ibn Azib wa Zaid ibn Arqam 'anil sarfi. Fa kullu wahidin minhumaya yaqul hadha khairun minni wa kilahuma yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' adh-dhahabi bil wariqi dainan. Dari Abu Minhal ia berkata, sa'altu Al-Bara, aku bertanya kepada Al-Bara bin Azib wa Zaid bin Arqam, dan bertanya kepada Zaid bin Arqam ya, anis-sarfi, tentang penukaran uang atau penukaran emas dan dinar dan dirham itu maksudnya. Fakullu wahidin minhuma yakul, maka masing-masing dari keduanya itu mengatakan, hadza khairun minni, dia lebih baik daripada saya. Kilahuma yakul, dan masing-masing dari keduanya juga mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, an bai'i dzahabi bil wariqi dainan, penukaran emas dengan perak secara tidak kontan, ya, secara tidak kontan. Ya, kita baca hadis berikutnya, nanti kita jelaskan sekaligus. Hadis yang ke-274, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fiddati bil fiddah wal dhahabi bil dhahab illa sawa'an bis sawa'in. Dari sahabat Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil fiddati bil fiddah, penukaran perak dengan perak, wal dhahab bil dhahab, dan emas dengan emas, illa sawa'an bisawa'in, kecuali sama dengan yang sama juga timbangannya. Wa amarana an nashtariyal fiddata bidzahab, dan beliau merintahkan kami untuk membeli perak dengan emas, yakni menukar perak dengan emas, kaifa syi'na, semau kami, yakni secara timbangannya, ya, ukurannya. Wa nashtari dzahab bil fiddah kaifa syi'na, begitu pula sebaliknya, beli emas dengan perak juga semau kami, yakni timbangannya bisa berbeda. Qala fa sa'alahu rajulun fa qala yadan biyadin qala hakadha sami'tu, lalu ada seseorang bertanya dan mengatakan yadan biyadin, yakni harus kontan, tapi iya demikian yang kudengar, yakni dari Nabi SAW. Nah, ini menekankan yang sebelumnya bahwa penukaran emas dan perak, ya, boleh beda timbangan, tapi harus kontan. Nah, di sini tadi pada hadis yang sebelumnya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Minhal, menanyakan kepada Zaid bin Arqam dan juga Al-Bara bin Azib, yang keduanya adalah sahabat Rasulullah. Mereka ditanya tentang sorf. Nah, sorf ini kemudian, ya, biasa diberikan bab khusus, ya, oleh para ulama mengikuti bab riba ini, atau di bawah atau sub pembahasan riba. Sharaf ini kalau sekarang ya biasanya masuk ke tadi tukar menukar uang. Nah, kalau dulu kan tukar menukar nakdain. Nakdain itu emas dan perak, dinar dan dirham. Tukar menukar itu. Nah, sekarang berkembangnya di zaman kita, sharaf ini ya tukar menukar uang akhirnya. Ya, untuk zaman sekarang ini. Nah, bab tukar menukar ini, ya, kalau itu wujudnya dinar dan dirham, maka ya sama dengan penjelasan tadi. Kalau dinar dengan dinar ya harus sama timbangannya dan kontan. Perak dengan perak sama timbangannya dan kontan. Tapi kalau beda jenis emas dan perak boleh beda timbangan, namun harus tetap kontan. Ya. Insya Allah telah kita pahami. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman ini kita masuk ke apa pengembangan bab ini, yaitu dalam wujud tukar menukar uang zaman sekarang, ya. Seperti yang beberapa kesempatan kita jelaskan, uang di zaman sekarang ini bagaimana hukumnya, ya. Yang jelas kalau sisi uangnya, yaitu kalau melihat bahannya itu sesuatu yang tidak begitu bernilai, ya kan? Hanya kertas, logam misalnya. Seberapa harganya, ya. Tapi dengan diresmikannya uang kertas menjadi alat tukar, ya, menjadi alat penilai suatu barang, maka para ulama mengatakan bahwa ini kedudukannya seperti dinar dan dirham di masa dulu. Ya. Kedudukannya seperti dinar dan dirham di masa dulu. Dan justru sekarang dinar dan dirhamnya sudah nggak berwujud ya. Dalam apa tukar-menukar barang, uang. Sudah tidak ada lagi sekarang. Ya. Dalam arti uang emas ya. Uang perak. Sekarang dinarnya sudah uang kertas juga. Di Kuwait kan mata uangnya dinar. Tapi ya uangnya kertas. Di Emirat mata uangnya dirham. Tapi ya kertas. Jadi sekarang sudah seperti ini. Maka tadi disebutkan oleh ulama. Karena uang kertas ini menduduki posisi dinar dan dirham di masa dulu. Ya, di mana segala sesuatu dinilai dengan itu. Kita sekarang mau bertanya, ini rumah harganya berapa? Sekian rupiah, ya kan? Ini mobil harganya berapa? Sekian dolar. Ya. Ini apa lagi? Sepeda motor berapa harganya? Sekian real. Jadi uang-uang ini menjadi penilai suatu barang sekarang. Sebagaimana dulu ditanya unta berapa? Oh, sekian dirham, gitu kan? Budak ini harganya berapa? Sekian dinar. Nah, ini menjadi sama dari sisi ini. Ini yang oleh ulama disebut tsamaniyah. Ya, tsamaniyah itu menjadi penilai atau menjadi bernilai. Nah, makanya karena ini uang kertas ini dihukumi sama dengan dinar dan dirham. Sehingga uang ini pun berlaku padanya hukum-hukum riba. Sebagaimana uang ini pun berlaku padanya hukum-hukum zakat. Kalau ada zakat emas, zakat perak, maka ada pula zakat uang. Riba juga masuk pada emas perak, riba juga masuk pada uang kertas, begitu. Nah, sekarang tukar menukar uang berarti kita perlu bahas ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan sama dengan bab emas dan perak dulu tadi yang kita jelaskan. Misalnya rupiah dengan rupiah. Ini sama dengan emas dengan emas. Kalau kita mau tukar rupiah dengan rupiah, berarti harus apa? Sama nominalnya dan harus kontan. Ya. Nah, biasanya yang sering tukar menukar uang rupiah ini ya uang yang receh ya ditukar dengan yang tidak receh. Ya. Nah, ini kalau begitu saya punya uang 100 ribu kertas, saya mau jadikan recehan misalnya. Ya, tetap harus sama nominalnya. Ya, dan tidak boleh tunda, harus sama-sama kontan. Jadi misalnya ada yang pergi ke apa? Minimarket itu mau cari recehan, biasanya kan di situ. Atau sebaliknya. Yang bawa recehan mau ditukar uang besar di minimarket itu. Ya harus kontan. Jangan ini saya titip dulu. Nanti sore saya ambil recehannya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Atau ini saya tukar dulu. Yang ada berapa? Uang saya 100 ribu. Recehannya baru ada berapa? Baru ada 80 ribu. Ya sudah sini saya ambil yang 20 ribu nantilah. Tidak boleh. Kenapa? Ya, tidak kontan sebagiannya. Ya. Kalau mau tukar-menukar di sini, harus kontan. Ya. Nah, kalau misalnya belum genep gitu, terus gimana? Ya. Ya, utang saja. Solusinya utang aja. Adanya 80 ribu. Ya, sudah sini saya utang 80 ribu. Saya nggak tukar, saya utang nanti. Ya, saya kembalikan nanti, begitu. Ya, ini rupiah dengan rupiah. Begitu pula sama halnya real dengan real misalnya. Sama. Ini sama dengan emas dengan emas. Atau perak dengan perak. Harus sama nominalnya, harus kontan. Begitu pula dolar dengan dolar. Sama. Nah sekarang kalau rupiah dengan real. Nah ini sudah beda mata uang. Nah beda mata uang ini ibarat emas dengan perak. Dianggap beda jenis. Ya. Sehingga di sini karena dianggap beda jenis, maka boleh beda nominalnya. Makanya kita tukar. 1 real ditukar dengan berapa? 4.000 misalnya. Oh, enggak ada masalah karena ini sudah beda jenis. Ibaratnya tadi beda emas dengan perak. Ya, boleh. Tapi harus apa? Kontan. Enggak boleh tunda, harus kontan di sini. Ya, penukaran tersebut harus sama-sama langsung, tidak boleh tunda. Ya. Insyaallah bisa dipahami ini ya. Kemudian ya di sini kadang ada pertanyaan nih terkait terutama di masa sekarang ini ya, jual beli online ini ya, jual beli online yang terkait barang-barang ini. Nah terkait barang-barang ini bagaimana sekarang ada orang jual emas online ya kan, jual perak online, gimana ini? Ya berlaku hukum ini juga. Sekarang emas ya kedudukannya sendiri satu jenis, kita pakai uang ini satu jenis. Jadi tentunya boleh dari sisi tafadul, perbedaan timbangan atau ukuran atau nominal ya. Emasnya sekian gram, uangnya sekian rupiah, jelas boleh. Ini beda jenis. Tapi di sini harus apa? Harus kontan. Nah, ini emasnya, ini duitnya, begitu. Ya, harus kontan. Nah, kalau online di sini menjadi muskilah, ya kan agak susah. Karena online ada masa pengiriman barang ya kan, transfer dulu uangnya, barangnya kapan? 3 hari lagi baru nyampe. Nah, berarti kan di sini tidak terjadi takabut. Tidak cash ya. Ya, syukur-syukur selamat pengirimannya. Kalau jatuh di jalan gimana juga. Kalau hasil di sini tidak terwujud apa? Takabut, kontan, saling kontan tadi enggak terwujud. Ya. Nah, terus gimana? Ya jangan seperti itu. Itu aja. Ya kan? Kalau misalnya ya ini mungkin terjadi. Jadi pembayarannya kita nunggu sampainya emas. Nah, ini wallahu alam nampaknya mungkin kalau seperti ini. Jadi silakan emasnya kirim dulu. Nah, asal ini saling percaya ya. Kalau enggak percaya sudah dibawa lari emasnya sampai. Nah, kalau sama-sama jujur ini, babnya sama-sama jujur ya. Emas dikirim sampai ke rumah, artinya di sini kan kontan ya bagi kita, sudah kita terima, maka saat itu juga kita transfer. Jadi sama-sama kontan kalau begitu. Ya, kalau begitu sama-sama kontan. Insyaallah Allah alam ini pandangan saya. Kalau seperti ini mungkin bisa. Ya. Tapi kalau kita bayar dulu, emasnya baru kirim, ini enggak terwujud kontan sehingga ada riba nasiah. Ya mungkin sementara itu yang bisa kita kaji, barangkali ada hal-hal yang perlu kita bahas ya, terutama di dunia jual beli ini, barangkali banyak yang tahu hal-hal lain, nanti bisa kita bahas. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kaitan dengan apa, seperti dua jenis barang itu.